Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ جَمَعَ قَوْمَ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Masih melanjutkan dari bab Maja'a fil istisqa bil anwa', kita sampai pada fihi masail. Pada bab ini terdapat masalah penting dari pelajaran ayat dan hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Maka diambil beberapa masalah-masalah penting. Masalah yang berikutnya kemarin, Arabi'atu au as-salisatu, yang ketiga. Masalah penting yang ketiga disebutkan oleh Syekh, dzikru al-kufri fi ba'diha. Dzikrul kufri fi ba'diha. Penyebutan tentang kekufuran. Fi ba'diha, pada sebagian perilaku jahiliyah. Penyebutan tentang kekufuran. Fi ba'diha, pada sebagian perilaku jahiliyah. Telah disebutkan hadis ada empat perkara yang itu termasuk perilaku jahiliyah. Yang pertama, mencela nasab, berbangga dengan nasab. Istisqa, meminta hujan dengan bintang. Dan meratapi mayit. Maka empat masalah yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ada di antaranya yang itu termasuk perbuatan kufur. Apa itu? Wa hiya al-istisqa bil anwa wa kadzalika ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit, yaitu meminta hujan kepada bintang. Yang kedua, mencela nasab. Dan yang ketiga, meratapi mayyit. Sebagaimana kama fi hadisin, sebagaimana dalam hadis Muslim, isnani finnas huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang ada pada manusia, huma bihim kufrun, keduanya termasuk perbuatan kufur. Apa itu? At-ta'nu fin nasab, mencela nasab, mencela nasab orang lain. Yang kedua, an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayyit. Dua perbuatan ini termasuk perbuatan kufur. Disebutkan oleh beliau, at-ta'nu fin nasab wa niyahah 'alal mayyit, meratapi mayyit. Kaidah kita bahwa kalimat kufur, barakallahu fikum, disebutkan perbuatan kufur oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan perbuatan yang termasuk dari perkara-perkara yang besar dosanya. Apa itu? Meratapi mayyit, mencela nasab. Dan telah lewat pembahasannya tentang hal ini. Ini masalah penting yang seorang harus memperhatikan perkara ini. Ar-rabi'atu, perkara atau masalah yang penting yang keempat pada bab ini. Anna minal kufri ma la yakhruju minal millah. Bahwa di antara perbuatan kufur, la yukhriju minal millah, ma la yukhriju minal millah, ada yang tidak sampai mengeluarkan dari agama. Ada di antara perbuatan kufur yang tidak sampai mengeluarkan dari agama. Apa itu? Wahiya annal istisqa bil anwa, ba'duhu kufrun mukhrijun anil millah, wa ba'duhu kufrun duna dhalik. Di antaranya dalam bab meminta hujan kepada bintang, maka sebagiannya perbuatan kufur. Kapan itu perbuatan kufur? Kalau seorang berdoa kepada bintang, dia meminta kepada bintang, ya nau kada, wahai bintang ini, berilah kami hujan. Doa ini termasuk perbuatan syirik. Dan ini perbuatan kufur, syirkun akbar. Atau meyakini bahwa dia itu meyakini bahwa bintang itu sebagai sebab yang menurunkan hujan. Allah yang menciptakan hujan, namun bintang sebagai sebab. Ini perbuatan kufur, namun ba'duhu kufrun duna dhalik, tidak sampai mengeluarkan dari millah karena disebut syirkun asghar. Sebagai penggambaran juga dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, shibabul muslim fusuq wa kitaluhu kufrun. Lihat di sini ada kalimat kufrun, mencaci maki seorang muslim, perbuatan fasik, perbuatan maksiat. Wa kitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim, perbuatan kufur. Lihat, membunuh perbuatan kufur. Namun kufur tidak sampai mengeluarkan dari Islam, dengan dalil di dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, apabila ada dua kelompok. Allah katakan wa in ta'ifatan, apabila ada dua kelompok, minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin, Apa yang terjadi? Iqtatalu. Mereka saling berperang. Saling bunuh-membunuh. Mungkin? Mungkin. Allah katakan iqtatalu, tapi Allah katakan juga ta'ifatan minal mu'minin. Berarti mereka masih mada mu'min. Barakallahu fikum. Perbuatan kufur, namun yang dimaksud bukan keluar dari Islam. Oleh karena itu, kadang orang-orang khawarij yang punya pemikiran khawarij dengan mudah mengkafirkan kaum muslimin dengan ayat wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Asal kalimat kafir langsung diperangi oleh mereka. Maka ma'asyiral muslimin, hendaklah seorang mempelajari Islam sesuai dengan pemahaman para salaf, sehingga dia akan selamat dari penyimpangan-penyimpangan mengartikan sebuah makna. Tayyib. Al-khamisatu. Masalah penting yang kelima. Naam qawluhu, ucapan Nabi. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bisababi nuzulin ni'mah. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, ini masalah penting yang harus kita pahami. Beliau mengatakan asbaha ibadi, masuk di waktu pagi dari hambaku mukmin, dia dalam keadaan mukmin, wa kafirun, dan dalam keadaan dia kafir. Masuk di waktu pagi hambaku dalam keadaan mukmin dan kafir. Apa yang menjadi sebab hamba masuk waktu pagi dalam kondisi mukmin ataupun kafir? Bisababi nuzulin ni'mah. Dengan sebab turunnya nikmat. Sebab turunnya nikmat ini menjadikan manusia tergolong menjadi dua golongan. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Naam. Ai inna nasa yang qasimu inda nuzuli ni'mati la mu'minin billah wa kafirun bihi. Sesungguhnya manusia, memang Allah ciptakan manusia, faminhum mu'min wa minhum kafir. Dalam surat Taghabun ada yang mukmin, ada yang kafir. Namun tidak ada orang yang bainal mukmin wa bainal kafir. Allah tegaskan wa minhum mu'minun wa minhum kafirun. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Maka yang qasim, yang qasimun, mereka terbagi saat turunnya nikmah ila mukmin billah. Ada yang mukmin kepada Allah. Wa kafirun bih, ada yang mengkafiri Allah. Faqad sabaqa bayanu hukmi idafati nuzul al-matari ila nau. Dan telah dijelaskan, telah lewat penjelasan hukum menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Menyandarkan turunnya hujan kepada bintang ini termasuk perbuatan kufur. Wal wajib 'alal insani. Maka kalau begitu yang wajib atas setiap orang, idza ja'athu ni'matu alla yudifaha ila asbabiha mujarrad 'anillahi. Jangan dia Apabila datang nikmat Allah, janganlah dia menyandarkan kepada sebab-sebabnya nikmat. Sebab-sebab semata tidak menyandarkan anillah kepada Allah. Apapun bentuk nikmatnya. Nikmat adalah segala pemberian Allah Ta'ala yang menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Menjadi baik agamanya dan dunianya. Itu nikmat. Kalau dia diberi suatu pemberian, namun dia menjadi semakin bermaksiat, maka itu namanya adalah bala. Sebagaimana kata salaf, kullu ni'matin la tuqarribuk ilallahi fahiya baliyatun. Semua kenikmatan yang tidak menjadikan dekatnya engkau kepada Allah, maka itu adalah baliyah. Adalah sebuah musibah. Sebuah ujian. Maka, bal yataqid anna hadha sababun mahdhun in kana hadha sababa. Namun dia hendaklah meyakini ini hanya sebab semata. Sesungguhnya ini hanya sebab. Adapun semua itu sebab dan yang menciptakan sebab adalah Allah Azza wa Jalla. Contoh. Contohnya apa? Misalu dzalik. Saya ingin menggambarkan bahwa semua nikmat datang dari Allah. Apapun bentuknya. Sebagaimana ayat, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apapun yang ada pada kalian itu nikmat dari Allah, apapun bentuknya. Contohnya, rajulun ghariqa fi ma'in. Ada seorang, dia mau tenggelam. Dia tenggelam di air. Wa kana indahu rajulun qawiyun. Lalu di sampingnya, ada orang yang kuat. Fanazala anqadzah. Lalu orang yang kuat ini turun, lalu menyelamatkan orang yang tenggelam ini. Maka, kasus seperti ini, fa innahu yajib ala hadzal ladzi naja ayarifa ni'matallah alaihi. Wajib dia mengerti bahwa keselamatan yang Allah berikan kepadanya itu adalah nikmat Allah atasnya. Nikmat yang besar dia bisa selamat dari tenggelam. Walaula annallaha, lihat. Kalau bukan karena Allah amara amron, memerintahkan suatu urusan qadariyah wa amron syar'iyah. Takdir qadariyah yang sudah ditakdirkan atau perkara syariat yang telah disyariatkan. Ayang qadaka hadar rajul mahasola inqal. Kalau bukan karena takdir Allah. Allah takdirkan yang di samping antum orangnya kuat. Coba orang yang di samping antum seandainya orangnya buta, tidak bisa berenang. Tidak jadi menolong antum. Tapi Allah takdirkan. Dengan takdirnya Allah ciptakan orang ini gemuk. Atau kuat. Yang kedua. Allah takdirkan orang tersebut. Punya hati baik. Diberikan oleh Allah. Nikmah ngerti. Keutamaan menolong orang. Coba kalau dia orang jahat. Walaupun kuat, tidak ngerti syariat. Dia tidak tahu keutamaan menolong orang. Dia tidak akan mau menolong antum. Semua itu berarti atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fik. Sehingga, fa anta ta'taqidu anna hada sababun mahd. ini hanya sebab saja. Ini hanya sebab saja. Ya Allah, jadikan sebab perantara penolong melalui orang ini. Amma in gharik wa yassarallah lahu fakharaj. Kalau adapun apabila dia tenggelam dan Allah mudahkan baginya selamat, dia akan selamat dari tenggelam tadi. Faqala, atau dia malah mengatakan, innal waliya fulani anqadhani. Kalau orang itu justru mengatakan ketika dia mau tenggelam selamat, lalu dia mengatakan, sesungguhnya si wali fulan, Syekh Abdul Qadir, telah menolong saya. Fahadha syirkun akbar. Ucapan seperti ini adalah syirik akbar. Kenapa? Li'annahu sababun ghairu sahihin. Karena dia menyandarkan sebuah sebab, sebab yang tidak benar. Syekh Abdul Qadir ada di Irak. Di Irak sana, sementara antum di Purbalingga. Bagaimana mungkin Syekh Abdul Qadir datang ke Purbalingga menolong antum? Dan Syekh Abdul Qadir sudah dikubur. Bagaimana mungkin dia bangkit datang menemui antum? Maka ini sungguh penyandaran kepada sebab yang tidak sahih. Sehingga kalau dia yakini hal tersebut sebagai penolongnya, berarti dia meyakini ada selain Allah yang menciptakan sebab yang Allah tidak pernah menjadikan sebab. Membuat syariat baru. Summa inna idhafatahu ilaihi la yadharu minha annahu yuridu annahu sabab bal yuridu annahu munqidun binafsihi. Kemudian sesungguhnya penyandarannya kepada wali fulan itu tidak nampak darinya bahwa dia menginginkannya sebagai sebab. Bagaimana mungkin dia menyandarkan kepada wali yang sudah dikubur bisa menolong dia? Nah, itu bukan sebab. Bahkan dia menginginkan bahwa dia selamat atas dirinya. Li'annahu li'anna i'tiqada anna sabab wa huwa fi qabrih ghairu warid. Karena dia meyakini bahwa sebab wa huwa fi qabri, sedangkan si wali itu ada di kuburnya, ghairu warid, dan tidak datang. Bagaimana wali itu bisa datang dia dikubur? Namanya orang dikubur. Kata Allah, summa innakum ba'da dzalika lamaytun. Dan surat Al-Mu'minun. Kemudian kalian wahai manusia setelah hidup pasti mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Lalu kalian pada hari kiamat nanti kalian dibangkitkan dari kubur. Kapan Allah membangkitkan orang dari kubur? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka keyakinan yang batil, kalau ada orang mati bangkit dari kubur menjenguk diri kita setiap malam Jumat Kliwon misalnya, hadza i'tiqadun batil. Atau meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ketika membawakan bait-bait syair, tala'al badru alaina, asraqal badru alaina, hadir Nabi, berdiri. Bagaimana Nabi hadir? Dia dikubur. Wah, ini termasuk akidah yang batilah. Walidzalik, oleh karena itulah barakallahu fik, kana ashabu al-awliya, para pengikut para wali, para ashabul awliya, para pencinta-pencinta wali, dalam tanda petik, mereka pengikut wali yang diyakini seperti tadi, idza nazalat bihim syiddah, ala turun menimpa kesempitan kepada mereka, yas'alunal awliya, mereka minta kepada para wali, ya Abdul Qadir, dunallah, bukan kepada Allah. Orang musyrik jahiliyah saja, faida rokibu fil fulk, kalau mereka naik kapal, tiba-tiba datang badai ombak, da'wullaha mukhlisina lahuddin, ikhlas berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini orang musyrik jahiliyah dulu. Mereka kalau lagi sulit, susah, terhimpit berbagai macam kesempitan, da'wullaha mukhlisin, mereka berdoa, ya Allah, ikhlas. Falamma najau ilal bar, idahum yusyrikun. Namun setelah selamat di daratan, baru mereka itu berbuat mada, kesyirikan. Ini musyrik zaman dulu, jahiliyah dulu, pada saat susah masih bisa ikhlas berdoanya kepada Allah, pada saat senang baru lupa kepada Allah. Adapun ahlu syirki fi yaumina hadza, pelaku kesyirikan di zaman kita ini lebih jelek. Saat susah dia memanggil wali fulan, saat senang pun di dompetnya ada gambar wali fulan. Kenapa? Semoga dompetnya tidak ada mara bahaya. Tawassul dengan gambarnya wali fulan. Na'udzubillah min dalik. Maka di mana Allah? Fayaqa'un fi syirkil akbar. Akhirnya mereka terjatuh kepada dosa syirik akbar. Dari mana? Min haitsu la ya'lamun au min haitsu ya'lamun summa qad yaftinun. Dari sisi mereka tidak ngerti karena jahil, atau karena mereka ngerti tapi terfitnah. Dia terfitnah dengan berbagai macam fitnah. Baik fitnah harta, fitnah manusia. Dia ngerti kebenaran, tapi terpaan ujian omongan orang, dia tidak mampu meninggalkannya. Hadza fitnah bagi dia. Sehingga fayahsulu lahum mayuridun. Inda du'ail awliya labud. Sehingga mereka pun terjadi berdoa kepada para wali-wali. Karena penggemar para wali. Kita semuanya mencintai para waliullah. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah punya kitab Aqidah Wasitiyah. Di bab bagian akhir itu disebutkan tentang mencintai para wali, mencintai para sahabat dan juga orang-orang soleh. Ahlus sunnah mencintai para wali-wali Allah. Namun tidak hulu, tidak ifrat, tidak tafrit. Mencintai para wali-wali Allah. Dan ini prinsip ahlus sunnah. Mencintai orang mukmin. Mencintai orang mukmin sesuai dengan keadaan imannya. Dan membenci ahlu syirki. Dan ini prinsip wala wal barok. Li'annana na'lamu anna ha'ula'il awliya la yastajibuna lahum. Dikarenakan kita juga mengetahui bahwa para wali-wali yang sudah dikubur, mereka tidak mampu mengabulkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah waliullah. Bukan hanya waliullah, khalilullah. Orang yang dicintai oleh Allah. Namun ketika datang musim peceklik, tidak turun hujan, di masa Umar Ibnul Khattab, maka beliau datang kepada Abbas. Siapa Abbas? Paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara paman beliau yang masuk Islam, Abbas dan Hamzah. Adapun Hamzah lebih utama, karena dia mati syahid saat perang Uhud. Dan Abbas ketika itu sebagai paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Umar Ibn Khattab datang menemui Abbas. Kami dulu ketika tidak turun hujan, datang menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup, agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah. Dalam hadis Abu Hurairah, hadis Bukhari wa Muslim, ketika Nabi sedang di mimbar, datang A'rabi, ya Rasulullah, jalan-jalan telah rusak, binatang telah mati, tanaman mati, tidak turun hujan. Berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menurunkan mada hujan. Maka beliau pun berdoa, Allahumma aghisna ghaisan muhisa. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan. Maka datanglah awan menggumpal, mislutursh, seperti perisai menggumpal di atas kota Madinah. Kata perawi, falam yanzil nabi minal mimbar, nabi belum turun dari mimbar, sudah turun hujan. Wa ra'aitul ma, aku lihat air, yatafattar, menetes, baina lihyaihi, di antara jenggotnya. Menunjukkan bahwa istighasah, meminta tolong kepada Nabi, hanya saat masih hidup. Mohon kepada Nabi, berdoa kepada Allah. Adapun setelah Nabi wafat, maka para sahabat datang kepada Abbas agar Abbas berdoa kepada Allah. Fanazalal matar, turunlah hujan. Bukan Umar bin Khattab mengajak kaum muslimin datang ke kuburannya Nabi. Wahai Nabi, kami minta hujan. Lah. Kepada orang yang masih hidup untuk berdoa kepada Allah. Orang yang saleh. Itulah Abbas. Maka para wali yang dijadikan sebab bisa menolong, kata mereka, tidak mampu mengabulkan doa. Lihat dalam surat Fatir ayat 14. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum in tad'uhum. Sekalipun kalian berdoa kepada mereka, mereka maksudnya selain Allah, pada para wali-wali yang dikubur, la yasma'u du'aakum, mereka itu tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak mampu mengabulkan doa-doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan nanti di hari kiamat mereka mengingkari perbuatan kesyirikan kalian. Naam, mereka tidak mampu mengabulkan. Kalau mereka orang yang sudah mati, justru membutuhkan doanya antum. Didoakan Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Allah, kita doakan saat sholat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi anhu. Ila akhiri doa. Menunjukkan barakallahu fiik, justru mereka membutuhkan doa kita. Orang tua yang telah meninggal sangat membutuhkan doa anak soleh. Wa waladin solihin yad'ulah. Doa anak soleh yang dia panjatkan untuk orang tua. Tidak bisa lagi minta restu kepada orang tua. Datang ke kuburan, bah, saya minta restu. Mudah-mudahan cucumu selamat mau disunatin. Mudah-mudahan diberi keberkahan. Banyak yang memberi kado misalnya. Kaif hadza? Doa kepada Allah. Mereka tidak bisa mengabulkan doa antum. Dan itu perbuatan syirik. Dan nanti mengingkari yaumal qiyamah. Makanya Nabi Isa nanti di hari kiamat ditanya oleh Allah. A anta qulta linnas? Apa kamu wahai Isa yang mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah? Jadikanlah saya dan ibuku sebagai Tuhan dari selain Allah. Maka Nabi Isa menjawab, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau memang saya yang mengatakannya ya Allah, engkau maha mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsik, wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, saya tidak mengatakannya. Lalu siapa yang mengatakan? Yang mengatakan bahwa itu Tuhan ada 3-3-1 adalah Paulus Yahud yang menyusup ke tengah mereka. Nabi Isa tidak mengatakan jadikan saya dan ibuku sebagai dua Tuhan dari selain Allah. Di hari kiamat berlepas diri. Barakallahu fi. Dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima lebih tegas. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Tidak ada siapa lagi yang lebih sesat. Wa man adall, siapa lagi yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Lihat, ada orang berdoa minta barokah kepada kerbau. Kerbau yang gak berakal dimintai barokahnya. Kamu dengan kerbau lebih pintar kamu. Kok berdoanya meminta barokah kepada kerbau? Aina akluk? Akal kita ditaruh di mana? Masa kita diperbudak oleh kerbau? Kita lebih mulia dari binatang. Tapi memang demikianlah syaitan menghias-hiasi perbuatan jelek dianggap amalan yang paling mulia. Tipu daya setan demikian ya ibadallah. Sehingga siapa lagi yang lebih sesat? Yang mengatakan sesat Allah. bukan dakwah Wahabiyah, bukan dakwah Salafiyah. Dakwah yang datang dari Al-Quran. Waman adallu, siapa yang lebih sesat? Mbok yo jangan dibaca kayak gitu Pak Ustaz, supaya ndak terlalu vulgar. Mau diterjemah apa lagi? Memang seperti itu Allah mengatakan, waman adallu, siapa lagi yang lebih sesat? Ini harus sadar. Quran berbicara untuk menegur dengan bahasa-bahasa seperti ini agar kita paham. Memang kalau orang tersesat kadang tidak tahu tersesat. Namanya keder. Utara dikira selatan, selatan dikira utara. Keder namanya. Orang keder harus diterapi. Diingatkan ini salah. Apa kita menjaga perasaan jangan ngomong salah? Lalu apa? Tidak benar. Apa bedanya salah tidak benar? Sama apa beda? Beda? Sama, ini salah. Jangan pakai kalimat salah, tidak benar. Sama tidak benar, ya salah yang tidak benar. Waman adallu, siapa yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah? Ada batu, pada pring petuk, batu pring petuk. Dia yakini bisa memberi kekuatan yang luar biasa kepada jin. Minta kekuatan kepada selain Allah yang diyakini memiliki kekuatan, padahal tidak bisa menjadikan sebab datangnya kekuatan. Jangan ditipu. Sehingga lo katakan, mala yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Tidak bisa dia itu mengabulkan doa sampai hari kiamat. Kamu berdoa 24 jam. Tiap hari berdoa. Sampai kamu mati. Yang kamu berdoa itu berupa selain Allah tadi, tidak bisa mengabulkan. Wahum an du'aihim ghafilun, kata Allah. Mereka melalaikan doa antum. Naam. Wa idza husiran nas kanu lahum a'da'a, nanti kalau dikumpulkan di mahsyar, mereka itu memusuhi. Tidak bertanggung jawab. Ittabaro alladina tubi'u minalladina taba'u waro'awul azab wataqata'at bihimul asbab. Ingatlah kata Allah, pada hari itu berlepas diri orang yang diikuti dari yang mengikuti. Antum mengikuti setan, setan senang diikuti antum. Pada hari itu mereka berlepas diri dari antum. Kenapa? Kenapa ya ibadallah? Wara'awul azab. Karena semuanya melihat siksa neraka. Yang mengikuti dan yang diikuti salah. Tidak di atas siratal mustaqim. Wataqata'at bihimul asbab. Putus hubungan rasa cinta. Kamu-kamu, saya-saya. Tidak bisa lagi saling menggantungkan pembelaan kepada yang kamu cintai dari selain Allah. Faedah berikutnya yang keenam, as-sadisu at-tafattun. At-tafattunu lil imani fi hadzal mawdi'. At-tafattun. Bisa? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil